Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan hadis masih dalam bab ushidqi, bab tentang keutamaan jujur. Kita sampai pada hadis yang keempat dalam bab ushidqi, hadis yang ke-57. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ar-Rabi'u an Abi Sabitin wa qila Abi Sa'idin wa qila Abi al-Walid Sahl ibn Hunayb radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa badriyun an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man sa'alallaha ta'ala as-shahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash shuhada wa in ma ta'ala firasihi, rawahu Muslimun. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ar-Rabi'u, hadis yang keempat dari Abi Sabit, ada yang mengatakan Abu Sa'id dan ada yang mengatakan Abul Walid, namanya Sahl bin Hunayb, dan dia adalah seorang yang ikut dalam perang Badar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada tingkatan orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Telah meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis ini, siapa yang memohon kepada Allah syahadah, itu mati syahid, gugur dalam berjuang di jalan Allah dengan jujur dalam permohonannya, maka dengan niatannya tersebut Allah akan sampaikan dia ketingkatan para syuhada, orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas pembaringannya. Seperti Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu, panglima yang terkenal dari kalangan para sahabat, beliau sangat menginginkan menggapai syahid di medan laga. Namun Allah takdirkan ternyata beliau meninggal di atas pembaringannya. Namun dengan niat yang jujur, Allah samakan dia dengan derajatnya para syuhada. Karena para syuhada ini derajatnya setelah para siddiqin. Allah menyatakan wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was siddiqina was syuhada'i was shalihin. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Maka syuhada ini tingkatan dalam kemuliaan itu setelah para siddiqin, yang tertinggi para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Maka siapa yang memohon dengan ikhlas, dengan jujur untuk bisa menggapai mati syahid di jalan Allah, maka Allah akan sampaikan sesuai dengan niatannya itu tingkatan sebagai syuhada meskipun mati di atas ranjangnya. Dengan niatannya maka dia menggapai tingkatan syuhada. Pengertian syuhada sendiri itu ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Karena syahadah, syahid itu ada banyak ragamnya. Sehingga ketika menafsirkan firman Allah wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh, sebagian ahli tafsir menafsirkan makna syuhada ini adalah mereka adalah ulama, para ulama. Jadi syuhada ini ada yang menafsirkan sebagai ulama. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang yang mendapatkan syahid, siapa? Itu para ulama. Maka tidak ragu, tidak ada keraguan bahwasanya para ulama ini termasuk syuhada. Karena para ulama adalah orang-orang yang telah mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dan mereka telah mempersaksikan atas umat bahwasannya mereka menyampaikan syariat Allah, dan mereka mempersaksikan tentang hukum-hukum Allah. Ini perkara yang halal, ini perkara yang haram, ini yang wajib, ini yang mustahab, ini yang makruh. Mereka yang mempersaksikan, yang menjadi saksi-saksi Allah di permukaan bumi ini. Karena tidak ada yang mengetahui hal itu, hukum-hukum yang semisal itu, kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Para ulama dengan ilmu menyatakan ini halal, ini haram. Ini wajib, ini mustahab. Ini perkara yang makruh, dibenci. Ini yang tidak. Maka asyuhada sebagian ahli tafsir menafsirkan para ulama. Ada juga para syuhada adalah orang-orang yang ditimpa wabah taun, semacam penyakit kolera, penyakit perut, dan juga orang yang mati karena terbakar, dan orang yang mati karena tenggelam, atau orang yang mati terkena reruntuhan bangunan. Mereka dari kalangan kaum muslimun, ini termasuk syuhada, orang-orang yang mati syahid. Juga termasuk orang-orang yang mati syahid adalah orang yang gugur karena membela hartanya, membela dirinya, membela agamanya. Dan juga orang-orang yang mati karena membela keluarga, harta, dan kehormatan diri. Ini juga termasuk syuhada. Jadi syuhada itu maknanya luas. Maka dari hadis ini ada satu faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, kejujuran hati ini menjadi sebab seorang itu bisa menggapai asanya atau cita-citanya. Seorang bisa menggapai tingkatan sebagai syuhada dengan ketulusan niat yang ada dalam hatinya, meskipun dia belum bisa meraihnya secara nyata. Dengan niatannya disampaikan oleh Allah pada tingkatan yang dia ciptakan. Juga dalam hadis ini terdapat satu pelajaran, siapa yang meniatkan sesuatu dari amal kebajikan, maka dia telah mendapatkan pahala meskipun belum mengamalkannya. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya ingin mati syahid ini perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala al-khamis, dalil yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya'i shalawatullahi alaihi shalawatullahi wa salamu alaihim, faqala liqaumihi la yadba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha faghaza fadana minal qaryati salatal asri au qariban min dalik faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun allahumma hbisha alaina fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'al ghanaima faja'at ya'nin nara lita'kulaha falam tat'amha faqala inna fikum gululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun falasiqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul gulul faltubayyi'ni qabilatuka falasiqat yadu rajulain aw thalasatin biyadihi faqala fikumul gulul faja'u bi ra'sin misli ra'si baqaratin minad dhahab fawada'aha faja'atun naru fa'akalatha falam dakhilal ghanaimu li ahadin qablana summa akhalallahu lanal ghanaima lamma ra'a da'fana wa ajizzana fa'akhallaha lana mutafakun alaih. Hadis yang kelima, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang nabi dari nabi-nabi yang terdahulu dia berperang, semoga salawat dan salam Allah terlimpahkan atas mereka. Maka nabi itu berkata pada kaumnya, tidak boleh mengikutiku seseorang yang dia punya akad nikah dengan seorang wanita dan dia ingin membangun malam pernikahan dengannya dalam keadaan dia belum membangun malam pernikahan dengannya. Dan tidak pula seseorang yang dia membangun rumah dalam keadaan dia belum mengangkat atapnya. Dan tidak pula seseorang yang dia telah membeli kambing atau beberapa unta betina yang sedang bunting dalam keadaan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Maka Nabi itu akhirnya berperang. Dia mendekat ke sebuah negeri waktu sholat asar atau mendekati yang demikian itu. Maka Nabi itu berkata pada matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya kamu adalah hamba yang diperintahkan. Sementara aku juga hamba yang diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari itu atas kami, jangan tenggelam dulu." Maka ditahan oleh Allah matahari hingga Allah memberikan kemenangan atas Nabi tersebut. Maka Nabi itu mengumpulkan ghanimah-ghanimah, harta-harta rampasan perang. Kemudian datang, yakni api. Karena pada syariat Nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda amalan itu diterima, jihad, amal jihad seorang itu diterima kalau mendapatkan ghanimah, nanti akan datang api, kemudian api ini akan memakan ghanimah tersebut. Karena harta rampasan perang tidak dihalalkan untuk mereka ambil menurut syariat mereka. Sehingga kalau amalan mereka itu diterima, tandanya kalau ghanimah itu bisa dimakan oleh api. Maka datang api untuk memakannya. Ternyata tidak mau memakan harta ghanimah tersebut. Enggak mau membakarnya. Maka Nabi itu berkata, "Sesungguhnya di antara kalian ada pengkhianat gulul. Ada pengkhianat yang berkhianat, yang mencuri harta rampasan perang atau yang semisalnya. Maka hendaknya segera berbaiat kepadaku setiap kabilah itu seorang laki-laki yang mewakilinya." Maka begitu berbaiat, melekatlah tangan seseorang di tangan Nabi. Maka Nabi itu dia berkata, "Di antara kalian ada yang berkhianat." Kemudian dia mengatakan, "Hendaknya berbaiat padaku kabilahmu, sukumu." Maka langsung melekat tangan dua orang atau tiga orang langsung di tangan Nabi tersebut. Melekat. Maka Nabi itu berkata, "Di antara kalian juga ada yang berkhianat." Maka didatangkan sebuah kepala, semisal kepala sapi berupa emas, kemudian diletakkan, itu sebuah harta rampasan perang. Kemudian datang api dari langit dan melahapnya, berarti diterima persembahan mereka. Maka tidak dihalalkan ghanimah itu kepada seorang nabi pun dari umat sebelum kita, kata Rasulullah. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang itu kepada kita tatkala Allah melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita, maka Allah menghalalkannya untuk kita. Karena lemah, umat Islam ini masih butuh pada harta rampasan perang, sehingga dihalalkan. Adapun nabi-nabi sebelum beliau, maka diharamkan memanfaatkan harta rampasan perang. Di antara kekhususan Nabi kita dan kekhususan bagi umat ini, harta rampasan perang itu bagi Nabi itu halal, boleh dimanfaatkan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Maka disebutkan dalam hadis ini, Kisah ini terjadi pada seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu, yang nabi ini ingin untuk berperang, namun dia mensyaratkan kepada pasukannya, gak boleh ikut perang seorang laki-laki yang masih punya tanggungan akad nikah dengan seorang wanita, dia ingin membangun nikah dengannya, sementara dia belum membangun malam pengantin dengan istrinya tersebut. Dan juga orang yang bangun rumah tinggal bagian atapnya belum dinaikkan, gak boleh ikut juga. Atau orang yang membeli kambing atau unta yang bunting, dia sedang menanti-nanti kelahiran anak dari untanya tersebut atau anak kambingnya, ini juga gak boleh ikut. Jadi dipilih orang-orang yang memang pikirannya itu fokus untuk berjihad. Adapun yang masih ada keterkaitan dengan urusan duniawiyah, enggak boleh ikut. Masih tanggungan, punya tanggungan akad nikah, baru selesai akad nikah, kemudian mau ikut berangkat perang, enggak boleh. Nanti akan kepikiran dengan istrinya. Orang yang bangun rumah, tinggal finishing bagian atapnya, belum dipasang, ini juga enggak boleh ikut. Atau orang yang beli kambing betina atau unta betina yang sedang bunting, dia menunggu-nunggu kelahirannya, ini pun gak boleh ikut. Disyaratkan demikian di antara pasukan yang boleh ikut berperang. Kenapa orang-orang tersebut gak boleh ikut berperang? Karena orang-orang tersebut jiwanya itu tergantung dengan sebab-sebab tadi. Tentu apa nanti apa tekadnya itu akan melemah, keinginan dia dalam berjihad itu futur kendor nanti. Yang baru nikah akan jelas teringat dengan istrinya, yang baru beli kambing atau unta yang bunting nanti bagaimana kalau melahirkan, yang bangun rumah belum selesai kepikiran dengan rumahnya. Maka orang-orang semacam ini gak boleh ikut perang. Maka ketika nabi tersebut dengan pasukannya berangkat perang dan mendekati negeri yang akan diserang, digempur, itu mendekati waktu sholat asar, berarti sebentar lagi nanti akan huruf tenggelam matahari, berarti akan gelap. Maka dia berkata, wahai matahari, kamu adalah hamba Allah yang diperintah oleh Allah. Aku juga hamba Allah yang diperintah. Maka ya Allah Ta'ala, matahari itu jangan tenggelam terlebih dahulu. Ternyata dikabulkan doanya, matahari ditahan oleh Allah hingga Allah berikan kemenangan bagi nabi dan pasukannya untuk menaklukkan negeri tersebut. Menang perang, akhirnya dikumpulkan ghanimah-ghanimah, harta-harta rampasan perang yang banyak ditumpuk-tumpuk. Karena di syariat mereka gak boleh memanfaatkan harta rampasan perang, harus dipersembahkan untuk Allah semuanya. Dengan cara apa? Nanti akan datang api dari langit, kemudian kalau itu halal langsung dimakan gelap oleh api, habis. Kalau ada yang haram, ada yang berkhianat, ini api ini datang gak mau makan. Ternyata dikumpulkan, api ini datang gak mau makan oleh nabi tadi, diambil perwakilan kabilah-kabilah, harus baiat. Apakah ada di antara kalian yang berkhianat? Kalau baiat berjabat tangan, kok tangannya lengket, berarti di kabilahnya ada yang berkhianat. Kemudian setiap suku-suku juga dibaiat, dan mereka ada yang menjabat tangan, ternyata ada 1, 2, 3 orang yang tangannya itu lengket dengan nabi, ini berarti di anggota sukunya ada yang berkhianat. Akhirnya ketahuan semuanya, orang-orang yang berkhianat. Akhirnya dibawa hasil rampasan perang itu berupa emas besar kepala kerbau atau kepala sapi, kemudian dipersembahkan untuk Allah. datang api dan memakannya. Berarti diterima persembahan mereka. Kenapa ghanimah itu tidak boleh dimanfaatkan oleh nabi-nabi sebelum nabi kita? Karena dimungkinkan umat sebelum kita itu mereka itu punya kemampuan dalam sisi finansial dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak begitu membutuhkan. Sehingga harta rampasan perang itu haram dimanfaatkan, harus dikumpulkan kemudian akan datang api untuk membakarnya hingga habis. Kemudian setelah itu dihalalkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Ini menjadi kekhususan Nabi Muhammad dan umat Islam dibanding dengan nabi dan umat-umat sebelum kita. Kenapa? Ghanimah itu halal bagi umat ini, tidak halal bagi umat sebelum kita. Ini kekhususan. Maka dipersembahkan berbagai macam ghanimah, akhirnya dilahap oleh api, berarti persembahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagi umat ini ghanimah dihalalkan. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Karena lemahnya umat ini, badannya itu umat terakhir itu jauh dengan badannya umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita itu mereka tinggi-tinggi, umurnya panjang-panjang. Sama Nabi Nuh dia beliau hidup 950 tahun lebih. Umat Nabi kita itu hanya 60-70 sedikit yang melampaui usia itu. Sehingga butuh ghanimah, harta rampasan perang, sehingga dihalalkan. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari hadis ini ada satu pelajaran berharga. Seseorang kalau ingin melakukan amal ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia memfokuskan hatinya, harus konsentrasi hati dan badannya untuk ibadah, supaya dia menjalankan ibadah tersebut dengan sempurna, dalam keadaan hatinya tenang, kemudian jiwanya itu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang bisa melalaikan dari kekhusyukan saat ibadah, konsentrasi saat ibadah itu harus ditinggalkan. Dari perkara-perkara duniawiyah ditinggalkan. Sehingga Rasulullah melarang orang yang sudah disuguhi makanan kemudian datang waktu iqamah atau adzan. Maka diperintahkan Rasulullah untuk menyantap makanan terlebih dahulu. Kalau dia tidak dalam keadaan puasa, dia dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan berselera. Enggak boleh langsung berangkat terburu-buru salat, tapi disuruh menyantap makanan meskipun sampai selesai sholat ketinggalan jamaah. Ini termasuk udzur yang seseorang boleh ketinggalan berjamaah. Kenapa? Alasannya dia enggak boleh sholat dalam keadaan hatinya itu nanti apa kepikiran makanan tadi. Maka seseorang ketika dihadapkan dengan perkara yang menyibukkan dirinya dan itu hari yang sifatnya darurat atau dia butuh, itu boleh dia meninggalkan jamaah. Sampai pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Utsaimin, bagaimana ya Syekh, kalau ada orang antrian di rumah sakit atau puskesmas gitu, sudah antri kan dia ke dokter-dokternya lama datangnya, tiba-tiba sampai sholat duhur sudah adzan, ya sudah di tengah-tengah antrian dia, kalau diteruskan nanti ketinggalan jamaah, kalau enggak diteruskan ini nanti saya didahului oleh orang yang belakangnya ini nanti bisa sampai sore misalnya, sampai siang. Bolehkah dia meninggalkan jamaah, sholat berjamaah untuk menunggu antrian? Ini kata Syekh boleh, dan ini termasuk udur dalam kondisi yang sifatnya insidental, sesekali. Karena apa? Kalau dia meninggalkan antrian kan sholatnya mesti kepikiran, waduh nanti saya mesti nanti antri masih lama lagi. Nah, ini kan menyibukkan hatinya. Ini juga harus dihilangkan dulu hal-hal yang bisa menghilangkan konsentrasi. Juga orang misalnya pas masak bikin jenang, diperkirakan nanti sebelum duhur sudah matang. Loh kok ternyata sebelum duhur masih belum jadi, masih harus ngudek, ini sebentar lagi matang, kalau ditinggalkannya enggak jadi ini jenang. Apakah dia boleh ketinggalan berjamaah? Ini jawabnya boleh. Kenapa? Kalau ditinggalkan ini pikirannya masih akan ringan, ini kosong enggak apa, ini nanti jadi apa enggak. Maka di saat itu termasuk udur yang dia itu boleh tidak sholat berjamaah. Maka seorang yang ingin melakukan satu amal ketaatan, hatinya itu harus benar-benar kosongkan dari berbagai macam kesibukan duniawiyah, termasuk badannya juga, supaya dia bisa mengamalkan amal ketaatan itu dengan penuh konsentrasi dan kekhusyukan. Faedah yang berikutnya, dalam hadis ini terdapat penjelasan nikmat Allah atas umat ini, di mana merupakan kekhususan umat ini dihalalkannya harta rampasan perang. Juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita haramnya berkhianat dan pelakunya mendapatkan dosa. Juga hadis ini memberikan faedah atau pelajaran pada kita. Hadis ini memberikan himbauan, hasungan, anjuran yang kuat untuk kita itu senantiasa komitmen di atas sifat jujur dalam perbuatan atau dalam ucapan, dan agar kita menjauhkan diri kita minal muharramat, dari segala perkara-perkara yang haram. Meskipun menjanjikan, seorang yang berdagang misalnya, tapi dengan cara yang haram, itu untungnya besar. Ini menggiurkan. Tapi seorang yang beriman harus menjauhi hal-hal yang demikian itu. Ini diantara beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.